Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatan wa salaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam keempat dari bulan Jumada Al-Ula 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 29 Desember 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah. Baik, ikhwati fillah yarakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari Al-Umdah karya Al-Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah, yang alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita masih di hadis Mutarrif ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu arda atau alaihi rahmatullah, ketika beliau mengatakan sallaitu ana wa Imran ibn Husain khalfa Ali ibn Abi Talib. Pada suatu hari aku pernah salat bersama Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu arda di belakang khalifah Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu arda. فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر. Apabila Imam Amirul Mukminin إذا سجد أكبر, beliau akan melakukan sujud, beliau keraskan, beliau jaharkan suara takbirnya. Apabila bangkit dari sujud atau bangkit dari rukuk, bangkit dari sujud pun demikian, dikeraskan suara takbirnya. Wa idza nahadha min raka'atain, dan apabila beliau akan bangkit dari dua rakaat tasyahudul awal atau tahiyatul ula, beliau pun menjaharkan, mengeraskan suara takbirnya. Falamma qada as-salata akhadha bi yadi Imran bin Husain, maka kata mutarrif setelah salat tersebut diselesaikan oleh imam, maka Imran bin Husain memegang kedua tanganku atau salah satu dari tanganku. Waqal, kemudian beliau mengatakan qad dzakarani hadza salata Muhammadin, sungguh salat yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah barusan telah mengingatkan aku terhadap salatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Awqal sallabina salata Muhammadin, beliau radhiyallahu taala anhu ardhah memimpin kita dengan mengerjakan salat yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam persis. Untuk menambah faedah apa yang disebutkan oleh para ulama dalam mensyarah hadis ini adalah apa yang datang dalam sebuah riwayat dari jalur periwayatannya Sa'id ibnul Harith alaihi rahmatullah. Beliau seorang tabi'in. Sa'id ibnul Harith mengatakan sallalana Abu Sa'idin al-Khudri. Sallalana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ardah, salah seorang dari deretan sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahu. Nah, nanti dari sini kita akan mengambil sebuah faedah bahwa seorang imam di zaman khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ardah adalah seorang imam yang biasanya mensirkan salat, khususnya lafad-lafad takbir. mensirkan bacaan at-takbir ketika ruku, kemudian begitu pula ketika bangkit dari ruku, ketika akan sujud, ketika bangkit dari sujud, semuanya disirkan di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Nanti dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri menyelisihi kebiasaan tersebut. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu arda menyelisihi kebiasaan tersebut. Disebutkan oleh Sa'id Ibn Al-Harith, fajahhara bitakbiri hina rafa'a ra'sahu minas sujud. Maka Abu Sa'id Al-Khudri ketika memimpin salat di tengah-tengah kami, yakni di zaman generasi tabi'in, beliau menjaharkan bacaan takbir ketika akan mengangkat tubuh beliau bangkit dari sujud. Wahina sajad, dan ketika akan sujud pun beliau menjaharkan, mengeraskan suara takbirnya. Wahina rafa'a, kemudian bangkit dari sujud lagi juga dikeraskan suara takbirnya oleh Sa'id, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu arda. Wahina qama min raka'atay, dan begitu pula ketika beliau akan bangkit dari dua rakaat. Jadi setelah tasyahudul awal beliau bangkit pun mengeraskan suara takbirnya. Waqal, kemudian beliau mengatakan setelah selesai menegakkan salat tersebut, hakadza ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula Abu Sa'id Al-Khudri mengucapkan seperti apa yang ada di sisi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda berdasarkan kesaksian dari Imran Ibn Husain. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, afwan, kita sebutkan tadi di masa kekhilafahan Ali, salah, di masa kekhilafahan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu arda. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu arda menyelisihi apa yang ada pada masa tersebut, karena masa tersebut dikenal sebagai masa yang mensirkan bacaan takbir ketika mereka mengucapkan takbiratu al-intiqal. Di zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu arda. Maka setelahnya Ali bin Abi Thalib mengeraskan suara beliau, dan yang hidup di zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu arda di antaranya adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu arda. Maka ketika Abu Sa'id menyelisihi keumuman yang terjadi di zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu arda, maka manusia, makmum beliau, mayoritasnya mengatakan, qad ikhtalafan nasu ala salatik. Sungguh manusia agak bingung dengan salat yang engkau kerjakan wahai Abu Sa'id. Faqama indal mimbar, maka setelah disampaikan hal tersebut kepada Abu Sa'id Al-Khudri, artinya makmumin, manusia yang ada di sekitar beliau, jamaah salat tersebut agak bingung karena kebiasaannya memang disirkan takbiratul intiqala tersebut ketika akan sujud, sir bacaan takbirnya. Ketika bangkit dari sujud, sir. Ketika akan bangkit dari rakaat yang kedua, setelah tasyahudul awal, setelah tahiyatul ula, disirkan pula. Ini kebiasaan yang ada di zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Maka Abu Sa'id Al-Khudri menyelisihi kebiasaan tersebut sehingga membingungkan dalam tanda kutip sebahagian makmumin. Maka ketika hal tersebut disampaikan kepada beliau, qama indal mimbar, beliau naik ke atas mimbarnya, faqal, beliau mengatakan, inni wallahi ma ubali, demi Allah aku tidak peduli. Demi Allah aku tidak peduli. Akhtalaftu salatakum am lam takhtalif? Apakah tata cara salat yang aku kerjakan ini berbeda dengan kebiasaan kalian atau tidak berbeda? Aku enggak akan peduli. Inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakadha yusalli, karena aku benar-benar menyaksikan langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya seperti yang aku lakukan. Menjaharkan bacaan takbirat al-intiqalat. Inni ra'aitu Rasulullah hakadha yusalli. Maka ikhwati fillah ra'akumullah, dari riwayat yang sahiha ini menunjukkan kepada kita di masa pemerintahan Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu arda memang sudah terbiasa ditinggalkan takbiratul intiqalat oleh imam di masjid-masjid yang ada. Karena apa? Karena Uthman ibn Affan meninggalkannya, sehingga al-mu'minin yang memang rakyat, masyarakat dari Uthman ibn Affan pun mengikuti sang amir. Karena telah kita sebutkan ada dua uzur yang disebutkan oleh Imran ibni Husain radhiyallahu taala anhu arda, kenapa seorang Utsman ibni Affan sampai meninggalkan takbirat al-intiqalat tersebut secara al-jahr, akan tetapi hanya disirkan, dilirihkan suaranya, dipelankan suaranya oleh beliau radhiyallahu taala anhu arda. Uzur yang pertama adalah kabira, ketika beliau sudah mulai sepuh, wa dha'ufa sawtuhu, dan ketika suara beliau sudah mulai melemah. Dan ini diikuti oleh mayoritas a'immah di masjid-masjid yang ada di zaman pemerintahan Utsman ibni Affan radhiyallahu taala anhu arda. Dijelaskan hal ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah di dalam Al-Fath. Beliau mengatakan walladzi yadhhar annal ikhtilafa bainahum kana fil jahri bit takbiri wa israri bihi. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar walladzi yadhhar, dan yang nampak annal ikhtilafa bainahum, yang nampak pada perselisihan mereka, yakni perselisihan di zaman para tabi'in, ada yang menjaharkan, ada yang mensirkan. Perselisihan ini yang ada di tengah-tengah mereka, kana fil jahri bit takbir wal israri bihi, adalah hukum menjaharkan dan mensirkan takbirat al-intiqalat. Ini inti permasalahannya, inti khilafnya, mahallun niza' kalau bahasa para al-fuqaha. Inti masalah, inti muskilah, inti masalahnya di mana? Apa hukumnya takbiratul intiqalat? Bagi mereka yang mengatakan ini wajib, seperti pendapatnya Imam Ahmad yang telah kita nukilkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, maka ya mereka akan menjaharkan bacaan-bacaan tersebut. Bagi mereka yang tidak mengikuti pendapat Imam Ahmad alaihi rahmatullah, maka akan mensirkan, melirihkan, memelankan bacaan takbir tersebut. Tentunya ini setelah masa Al-Imamu Ahmad. Adapun yang terjadi di masa tabi'in, khususnya di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, atau yang sebelumnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda, Ali bin Abi Thalib menjaharkan, Utsman bin Affan mensirkan. Jadi masing-masingnya ini memiliki hujjah di sisi Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Jadi sebenarnya Utsman bin Affan meninggalkan hal tersebut bukan karena dua uzur yang disebutkan oleh Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu ardhah. Beliau memang benar-benar meninggalkan takbiratul intiqalat, Allahu akbar ketika rukuk, Allahu akbar ketika sujud, Allahu akbar ketika bangkit dari sujud, tidak dijaharkan, tidak dikeraskan oleh beliau, karena itu memang pendapat beliau. Karena itu memang pendapat beliau, Khalifah Ar-Rashid yang ketiga Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu ardhah. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Hafidz, wa kana Marwan wa ghairuhu min bani Umayyah yusirrunahu, dan adalah khalifah Marwan dan yang selainnya dari kalangan khalifah dari bani Umayyah, mereka semua yusirrunahu, mereka semua mensirkan, memelankan, melirihkan bacaan takbirat al-intiqalat tersebut, dilirihkan, tidak dijaharkan seperti di zaman kita sekarang. Al-Imam At-Tahawi alaihi rahmatullah intaha kalamuhu rahimahullah, selesai penukilan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Al-Imam At-Tahawi alaihi rahmatullah menjelaskan lebih terperinci lagi. Sebenarnya hakikat yang terjadi di masa pemerintahan Utsman bin Affan, di masa pemerintahan Marwan seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah dan khalifah-khalifah yang lainnya dari kalangan Bani Umayyah, ini hakikatnya bukan semua gerakan, bukan semua takbir yang ditinggalkan oleh mereka. Akan tetapi yang ditinggalkan hanyalah yang menuju dari posisi berdiri menuju sujud, dari posisi berdiri menuju rukuk. Adapun dari posisi rukuk kemudian akan beriktidal, dari posisi sujud akan bangkit dari sujud, maka ini tidak disirkan oleh mereka. Karena memang dari kenyataan yang ada kita akan melihat apabila imam mensirkan bacaan takbirnya pada saat berdiri akan sujud, ya kita masih bisa mengikuti sebagai makmumnya. Tapi ketika sujud kemudian bangkit dari sujud, disirkan juga suaranya, dilirihkan, dipelankan suaranya, maka kebanyakan makmumin akan bingung untuk mengikuti gerakan imam tersebut, hanya mengandalkan seperti apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir, mengandalkan jemaah di kanan dan kirinya, mengandalkan makmum di kanan dan kirinya. Maka hakikat yang ditinggalkan oleh mereka, kata Imam Ath-Thahawi alaihi rahmatullah, anna qauman kanu yatrukuna at-takbira fil khafdi duna ar-raf'i, adalah yang dilakukan oleh mereka, yatrukuna at-takbir, mereka meninggalkan at-takbir, artinya tidak menjaharkan, tidak mengeraskan lafaz-lafaz takbir mereka yang ditinggalkan oleh a'immah di zaman tersebut, fil khafdi, ketika mereka akan sujud, ketika mereka akan ruku'. Jadi dari posisi berdiri atau dari posisi duduk, sujud dan ruku'. Ini yatrukun, mereka tinggalkan, tidak mereka jaharkan. Benar-benar dilirihkan suaranya. Dunar rafa'. Tapi ketika akan bangkit dari ruku', sami Allahu liman hamidah, ketika akan bangkit dari sujudnya, enggak ditinggalkan oleh mereka, tetap mereka jaharkan. Agar tidak menjadikan makmum, agar tidak menjadikan jemaah salat bingung. Ini yang terjadi hakikatnya yang dinukilkan oleh Al-Imam At-Tahawi alaihi rahmatullah. Yang berkaitan dengan perselisihan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, ditakkid lagi, ditekankan lagi oleh Asy-Syaikh Muhammad Ali Adam Al-Athyubi hafizahullah wara'ah, bahwasanya yang benar dalam permasalahan ini, artinya Utsman bin Affan memiliki pendapat sendiri, Ali bin Abi Thalib memiliki pendapat sendiri, dan ini diwariskan terus sampai ke zaman Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah dan yang bersama beliau, begitu pula a'immah al-fuqaha yang lainnya. Wa qad taqaddama anna al-haqq ma qalahu al-Imam Ahmad wa man ma'ahu. Dan yang benar dalam permasalahan ini, kata Al-Imam Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad Ali Adam Al-Athyubi hafizahullah wa ra'ah, yang benar dalam permasalahan ini, maqalahul imamu Ahmad, apa yang menjadi pendapat al-imamu Ahmad alaihi rahmatullah, wa man ma'ah, dan yang bersama beliau, min ijabi takbiratil intiqalat, wajibnya seorang mengucapkan takbir-takbir perpindahan dari satu gerakan sholat ke gerakan yang lain, imaman wa ma'muman, apakah dia imam ataukah dia makmum. Ini pendapat yang benar. Dan hukum ini telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bagaimana Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah memiliki hujjah, dan yang berseberangan dengan beliau pun memiliki hujjah. Maka dikembalikan kepada ikhwati fillah yarhamakumullah, dikembalikan kepada antum semua, pendapat mana yang lebih menenangkan hati-hati antum. Kalau ikut pendapat Al-Imam Ahmad, maka konsekuensi yang ada seperti yang telah kita sebutkan, harus fokus di dalam sholatnya, tidak boleh tertinggal satu lafaz takbir ketika dia akan berpindah dari satu gerakan menuju gerakan sholat yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ikhwati fillahi ra'akumullah, kita jangan sampai mengambil sebuah kesimpulan yang terlalu dini, karena pendapat al-imamu Ahmad alaihi rahmatullah, atau apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah, apa pula yang dilakukan oleh Abu Sa'id Dinil Khudri radhiyallahu taala anhu ardhah, dan mayoritas dari kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ardhahum, lantas kita mengambil sebuah kesimpulan yang menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan adalah sebuah kesesatan, yang dilakukan oleh Marwan dan yang bersama beliau dari kalangan khalifah-khalifah Bani Umayyah dalam mensirkan bacaan-bacaan takbirnya adalah sebuah kesesatan. Jangan demikian. Dalam permasalahan fikih, kita harus benar-benar melihat hujjah yang ada. Oh, ternyata mereka juga memiliki hujjah. Oh, ternyata mereka juga memiliki apa yang mereka jadikan sebagai ad-dalil. Sehingga dalam permasalahan ini kita harus memiliki sikap was'u as-sadr, berlapang dada. Jadi pendapat yang mana yang kita ambil, maka silahkan diikuti. Ikhwati fillah yarhamakumullah, untuk mengakhiri apa yang ada dari penjelasan hadis ini, kita akan menyebutkan beberapa faedah dari apa yang disebutkan oleh para ulama. Faedah yang pertama disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan fihi, di dalam hadis ini terkandung faedah, annal a'immata kanu yusirruna bittakbirati ghairi takbiratil ihrami min qadimin, bahwasanya para imam salat, kanu yusirruna bittakbirat, mereka mensirkan, melirihkan, memelankan bacaan takbir intiqalat, sekali lagi takbir al intiqalat, dari satu gerakan ke gerakan yang lain, ghairu takbiratil ihram, selain takbiratul ihram. Perhatikan lafaz al-Imam As-Sa'di alaihi rahmatullah, ghairu takbiratul ihram. Artinya apa? Artinya pada saat takbiratul ihram dilafadzkannya takbir dari lisan seorang musalli, ini muttafaq alaih. Sudah bersepakat para ulama, kita wajib mengucapkan, melafadzkan takbir ketika memulai sholat-sholat kita, imaman wa makmuman. Apakah dia imam ataukah makmum? Gak ada di zaman dahulu kejadian mensirkan takbirnya takbiratul ihram. Gak ada. Yang ada mensirkan takbir ketika akan sujud, mensirkan takbir ketika akan rukuk. Naam, itu terjadi min qadim, bahkan sudah sejak lama di zamannya Utsman ibni Affan radhiyallahu taala anhu arda. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu bidzalik, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menjaharkan takbir-takbir tersebut. Li anna aliyan dzakkarahum salatan nabi sallallahu alaihi wasallam lima jahara dzalika. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda ketika menjadi imam Imran ibn Husain benar-benar mengingatkan kembali, mengingatkan apa yang telah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau alaihi salatu wasallam menjaharkan takbir intiqala tersebut. Fa ka'annahum qad nasauha, seakan-akan mereka sudah melupakannya, sudah meninggalkannya. Fa dzakkarahum, Ali bin Abi Thalib pun mengingatkan apa yang telah ditinggalkan oleh manusia, apa yang ditinggalkan oleh a'immah, imam-imam masjid di zaman pemerintahan yang ada sebelum beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ini faedah yang pertama. Sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil, perselisihan ini bukan perselisihan yang baru, bukan masa Imam Ahmad, bukan masa al-Imam Syafi'i, bukan hanya di masa al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik, sebelumnya para sahabat pun demikian. Utsman bin Affan berbeda dengan pandangannya Ali bin Abi Thalib dan yang seterusnya. Maka sekali lagi kita harus memiliki sikap yang was'us shadr, berlapang dada dengan permasalahan yang seperti ini. Ada yang berpendapat bahwa takbiratul intiqalat itu bagi makmumnya disirkan ataukah dijaharkan enggak ada masalah. Ataupun tidak dia lakukan enggak ada masalah. Karena dia mengikuti imam. Ini pendapat. Artinya makmum diam saja ketika takbiratul intiqalat, ketika dia akan rukuk dia diam saja, diam lisannya. Nanti ketika rukuk baru dia baca doa, dikir pada saat rukuk, bangkit diam juga, ketika sujud diam juga, gak ada masalah kalau dia menjadi seorang makmum. Karena ada memang pendapat yang mengatakan imamlah yang wajib melakukan takbiratul intiqalat tersebut. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari riwayat ini, ikhwati fillah yara'akumullah, apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam hafizahullah wa ra'ah. Beliau mengatakan bayanu fadli Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, penjelasan tentang kemuliaan, keutamaan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda secara khusus, karena beliaulah yang kembali menghidupkan haitsu kana yahfadhu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ya'malu biha wa yuhyiha fi waqti tarkiha fihi katsirun minan nasi jahlan biha. Karena beliau radhiyallahu ta'ala anhu ardhah yang benar-benar menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah tersebut, yuhyiha menghidupkan kembali sunnah yang sudah lama ditinggalkan oleh Utsman bin Affan dan pemerintah-pemerintahan yang ada di masa Bani Umayyah. Tentunya pemerintahan yang ada di masa Bani Umayyah ini setelah Ali bin Abi Thalib. Jadi Utsman bin Affan sempat meninggalkan takbir, dijaharkan, dan karena dua uzur yang telah disebutkan oleh Imran bin Husain, agar kita berhusnudzan kepada seorang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda, tidak menghukumi beliau sebagai seorang yang meninggalkan sunnah Nabi, tidak menghukumi beliau sebagai seorang mubtadi' wal iyadhu billah, tidak menghukumi beliau sebagai seorang yang menyelisihi akidahnya Nabi alaihi salatu wasallam, tidak. Akan tapi kita memiliki sebuah akidah bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda adalah seorang sahabat yang mulia, ahlul jannah, malaikat malu kepada beliau, dan yang seterusnya dari keutamaan-keutamaan yang sempat disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi ditinggalkan hal tersebut karena dua uzur yang telah kita sebutkan, Akhirnya sunnah Nabi SAW ini terlupakan dan Ali bin Abi Thalib kembali mengingatkan, kembali menghidupkan apa yang ditinggalkan oleh mayoritas kaum muslimin di zaman tersebut. Hatta kana kathira minal awam yungkiruna ala man yaf'aluha. Bahkan mayoritas dari kalangan awam, al-muslimin awam, tidak memiliki ilmuwan yang tinggi, biasa-biasa saja, bahkan mungkin jauh sebahagiannya dari ilmu syar'i, mayoritas dari mereka ketika dihidupkan lagi, menjaharkan, ketika seorang imam menjaharkan, mengeraskan suaranya ketika takbiratul intiqalat, yungkirun, mereka mengingkari, sebagaimana kisah yang telah kita sebutkan dari jamaahnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arda. Salatmu berbeda dengan salat yang biasa kami kerjakan, wahai Abu Sa'id. Maka Abu Sa'id mengatakan, ma'ubali, aku enggak akan peduli, karena ini yang memang aku pegang. Ini adalah al-haq yang aku dapati dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Li khafa'iha alaihim bisababi qillati man ya'malu biha. Karena memang sudah mulai terkikis yang melakukan jahr pada saat takbiratul intiqalah tersebut, karena sedikit, hanya sedikit dari kalangan kaum muslimin yang melakukan hal tersebut. Mayoritas dari a'immatul masajid mengikuti apa yang dilakukan oleh Utsman ibni Affan radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ini faedah yang kedua, keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arda. Begitu pula faedah yang berikutnya bisa kita ambil tentang keutamaan Abu Sa'idin al-Khudri dalam riwayat yang telah kita sebutkan. Bagaimana teguhnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda ketika melakukan sebuah sunnah yang banyak telah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Artinya akan ada suara-suara sumbang, akan ada pihak-pihak yang menyelisihi, pihak-pihak yang tidak senang, bahkan mungkin membenci, mengomentari dan yang seterusnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Sa'idin al-Khudri. Jangankan kita di zaman yang penuh dengan fitnah, para sahabat hidup di zaman para tabi'in, murid-murid mereka ada di kalangan awam, orang-orang yang awam masih belum mengenal ilmu syar'i secara kafah, secara menyeluruh, memprotes, mengomentari apa yang dilakukan oleh Abu Sa'idin al-Khudri. Maka faedahnya yang bisa kita ambil, ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika seorang akan menghidupkan kembali apa yang telah diajarkan, apa yang telah disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti akan ada tantangannya. Apakah tantangan tersebut besar ataukah kecil? Pasti akan ada tantangannya. Paling tidaknya suara-suara sumbang yang mengatakan dia adalah orang yang sok mau mengkaplingkan jannah, dia adalah sekelompok masuk ke dalam kelompok yang suka membid'ahkan dan yang seterusnya. Pasti akan ada suara-suara orang yang tidak senang ketika sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kembali dihidupkan. Maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu arda, sikap beliau harus kita contoh. Ma'ubali, aku enggak akan peduli. Artinya lau matalaim, orang-orang yang mencela, orang-orang yang menghardik, orang-orang yang memberikan komentar-komentar negatif dan yang seterusnya, ma'ubali, kita enggak akan peduli. Kita akan jalan lurus bersama dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kita yakin apa yang telah diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam masih terjaga sampai di zaman sekarang dan masih benar-benar dimurnikan kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Munayyir alaihi rahmatullah, beliau mengatakan di dalam Al-Fath, yakni dinukilkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah pada jilid yang kedua halaman ke-315. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, qala Ibnul Munayyir, berkata Al-Imam Ibnul Munayyir, al-hikmatu min mashru'iyyati at-takbir fil khafdi war raf'i. Kita akan membahas yang berkaitan dengan hikmah. Kenapa disyariatkannya takbiratul intiqalat? Sujud takbir, bangkit dari sujud takbir, bangkit dari tasyahud takbir. Ketika akan ruku takbir, kok takbir-takbir terus satu gerakan ke gerakan yang lain dari sholat-sholat yang ada. Ini dijelaskan oleh beliau. Di antara hikmahnya adalah annal mukallafa umira bin niyati awal shalah. Seorang mukallaf, seorang musalli yang dia mengerjakan sholat yang dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala telah diperintahkan bin niyati awal shalah, untuk dia memiliki niat di awal sholatnya. Jadi ketika seorang akan mengerjakan sholat, otomatis dia akan berniat. Ketika dia wudu, di saat azan maghrib berkumandang, dia akan memiliki niat untuk mengerjakan salat maghrib secara berjamaah atau mungkin salat sendirian bagi mereka an-nisa. Makrunatan bitakbir, di awal salat tersebut mereka, yakni orang-orang yang salat, akan memulai salatnya dengan takbir, membuka salatnya dengan takbiratul ihram. Ini sudah sebuah kepastian, keharusan. Enggak akan mungkin ada orang yang salat tanpa membaca takbiratul ihram. Maka hati-hati dari kita yang masih bermudah-mudahan meninggalkan takbiratul ihram, karena berarti salat kita belum dibuka. Bagaimana salat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sementara salat kita belum menjadi sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka di awal salat dia akan memulai salat tersebut dengan takbir yang dikenal dengan takbiratul ihram. Wa kana min haqqihi ayastashiban niyyati ila akhiris shalah. Ini hikmahnya. Dan sudah sepantasnya dia sebagai seorang musolli itu terus memperbaharui, mentajdid. Dia terus memperbaharui niat-niat yang baik, ikhlas-ikhlas di dalam salatnya, keikhlasan demi keikhlasan di dalam salatnya, dengan cara apa yang pertama kali dia lakukan, takbir tadi. Jadi takbiratul ihram dia mengucapkan Allahu Akbar. Takbiratul ihram dia mengucapkan Allahu Akbar. Maka ketika ruku dia mengucapkan takbir lagi untuk apa? Agar memperbaharui niatnya. Oh iya, tadi saya salat untuk mengikhlaskan salat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruku pun saya harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar ketika sujud. Sebagaimana saya membuka salat ini ikhlas kepada Allah, sujud pun saya harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus sampai akhir salatnya, bangkit dari sujud sampai mau ke tasyahudul akhir. Terus demikian. Agar salat itu terjaga, keikhlasannya, agar salat tersebut terjaga kemurnya. Sehingga apabila ada waswasah dari syaitan, coba kamu sedang dilihat oleh calon mertuamu, perbaiki salatmu, perindah salatmu. Kalau dia baca takbir terus, itu akan ditangkis. Itu akan bisa menghilangkan waswasah dari asyaitan. Ila akhir salat, sampai akhir salatnya. Fa umira ayyujaddidal ahdu fi athnaiha bitakbiri alladhi huwa syiarun niyyah. Oleh karenanya dia diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk memperbaharui tersebut. Memperbaharui niat tersebut agar keikhlasan-keikhlasan di dalam salatnya secara menyeluruh dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir, dari pembukaan salat sampai penutupan salat, semuanya disandingkan dengan lafaz takbir memuji Allah Subhanahu wa taala, agar benar-benar terjaga keikhlasannya. Dan takbir ini kata beliau adalah syiarun niyyah. Ketika seorang akan mengerjakan niat salatnya, maka salah satu tandanya adalah dengan takbiratul al-ihram. Karena ketika kita berwudu, ketika kita berjalan menuju masjid, maka niat tersebut masih ada di dalam hati. Ketika kita masuk ke dalam saf kemudian bertakbir, nah takbir ini menunjukkan bahwa memang niat kita sudah terjadi, niat kita sudah terlaksana. Bedakan dengan kondisi orang yang kedua, hanya sekedar memiliki niat untuk mengerjakan salat fardu secara berjamaah, tapi dia tidak ke masjid. Iya, saya akan niat untuk memiliki keutamaan atau mendapatkan keutamaan. Ternyata disibukkan dengan urusan-urusan dunianya. Akhirnya tidak membuka salatnya, tidak melakukan takbiratul ihram. Ya, artinya dia hanya sekedar niat di dalam hatinya, tapi tidak dilakukan dengan perbuatan takbiratul al-ihram yang dituntunkan, dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka faedah ini menunjukkan kepada kita ikhwati fillah ya rahimakumullah, al-hikmah dari memperbaharui ucapan-ucapan takbir dalam setiap salat kita, gerakan-gerakan salat dari satu gerakan berpindah ke gerakan yang lainnya, agar benar-benar niat kita pun terjaga, keikhlasan kita pun terjaga, salat hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, ikhwati fillah ya rahimakumullah, kita telah selesai dalam membahas hadis yang keenam ini dari Mutarrif Ibnu Abdullah alaihi rahmatullah. Yang insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada hadis yang ketujuh, datang dari sahabat yang mulia Al-Barra Ibnu Azib radhiyallahu taala anhu arda. Ketika beliau mengatakan ramaktu as-salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajadtu qiyamahu faraq'atahu fa'tidaluhu ba'da ruku'ihi fasajdatahu fajilsatahu baina sajdataini fasajdatuhu fajilsatahu ma baina at-taslimi wal insiraf qariban minas sawa. Kita akan mendapatkan faedah dari hadis yang berikutnya bahwa gerakan-gerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdirinya, di dalam rukuknya, di dalam i'tidalnya, di dalam sujudnya, di dalam duduk di antara dua sujud sampai akhir salatnya, gerakan-gerakan tersebut jaraknya kurang lebih sama. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk sujud tidak terlalu sebentar, dan ini akan kita luruskan amalan yang dimiliki oleh kaum sufia, sujud hanya hitungan detik, 2 detik, 3 detik dan yang seterusnya enggak yasir. Enggak pantas untuk dilakukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk sujud, begitu pula ruku dan yang lainnya dari gerakan-gerakan salat dikerjakan dengan jarak yang kurang lebih sama dengan berdirinya, kurang lebih sama dengan i'tidalnya dan yang seterusnya. Insyaallah taala akan kita rinci pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada majelis malam hari ini. Afwan, suatu ketika anak pernah melihat seorang sholat dan ketika sujud ia mengangkat rambutnya sehingga nampak jidatnya lalu ia menempelkan jidatnya. Bagaimana hukum yang orang ini lakukan? Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Yang dilakukan orang tersebut mukhalafatus sunnah, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menjelaskan bahwasanya apabila seorang akan melakukan sujud untuk tidak menahan bahagian dari pakaiannya dan tidak menahan bahagian dari rambutnya. Dijelaskan oleh para ulama apa maksudnya menahan pakaian, menahan rambut. Di antara maknanya, menahan rambut itu ketika dia tidak memakai alas rambut, tidak memakai penutup rambut, afwan, tidak memakai penutup dari rambutnya. Jadi rambutnya dihalangi untuk menyentuh tempat sujudnya. Dihalangi untuk menyentuh tempat sujudnya. Kalau yang dia niatkan agar jidatnya nampak dan bisa tersentuh tempat sujudnya, itu benar niatnya. Tapi cara yang dia kerjakan salah. Cara yang dia lakukan keliru. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan tidak boleh seorang menahan rambutnya diangkat kemudian meletakkan jidatnya di tempat sujudnya, enggak boleh. Biarkan bersama rambutnya. Biarkan rambutnya terkena tempat sujud. Kenapa? Rambutnya khawatir kena debu. Jangan takut. Begitu pula yang berkaitan dengan pakaian jubah. Ketika jubah ini panjang, disebutnya oleh para ulama enggak boleh kita menahan. Ketika mereka menafsirkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, tidak boleh seorang menahan pakaiannya, jubahnya untuk mengenai tempat sujud, dicontohkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin adalah ketika seorang melipat bahagian lengannya ini sampai ke atas siku sehingga bahagian ujung dari kain ini, bahagian ujung dari jubah ini tidak tersentuh ke tempat sujud. Tidak tersentuh ke tempat sujud karena ketika sujud kan diangkat. Nah, kalau digulung seperti ini enggak boleh. Harus tetap. Kenapa? Khawatir kotor? Jangan khawatir kotor. Allah Subhanahu wa taala akan membayar apa yang kita korbankan untuk syariat Allah, apalagi yang kita kerjakan adalah salat. Begitu pula pakaian bawah jubah. Jangan diangkat sampai dengan tujuan kita menghindarkan pakaian kita dari tempat sujud tersebut. Kalau kita diangkat sebatas apa yang kita biasa lakukan, kemudian tidak menghalangi kain tersebut menyentuh tempat-tempat sujud, maka ini tidak masalah. Sehingga dari pertanyaan yang ada, kita tidak boleh menahan rambut. Biarkan rambut terkena dengan tempat sujud yang ada. Jangan dihalangi. Kalau agar jidatnya nampak, ya pakai alas atau pakai penutup kepala, surban, peci, dan yang semisalnya. Afwan, Anda mau bertanya, mana posisi sholat berjamaah seorang ayah dan ibu dan dua anaknya? Disebutkan beberapa pilihan. Yang benar adalah yang kedua. Imamnya di depan sendiri, yaitu abinya. Kemudian anaknya di belakang, dua orang. Kemudian di belakang anaknya tersebut ada umminya. Ini sifat yang benar di dalam mengerjakan salat berjamaah. Jadi ada seorang ayah, dua orang anak, dan satu orang ibu. Posisinya bagaimana? Satu, sang ayah di depan, dua orang anak di belakang. Sang ibu jangan sejajar dengan sang anak. Sang ibu di belakang dua putranya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, benarkah hadis tentang merapatkan tumit ketika sujud diperselisihkan oleh para ulama? Siapa yang mengatakan diperselisihkan oleh para ulama? Tidak ada. Hadisnya jelas, Aisyah radhiyallahu taala anha menyaksikan benar-benar bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam merapatkan kedua tumit beliau ketika melakukan sujud. Ada yang mengatakan Rasulullah tidak merapatkan tumit ketika sujud, mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Mereka yang mengatakan Rasul tidak merapatkan tumit ketika sujud, itu yang kita butuh keterangan dari mereka, penjelasan dari mereka. Jangan kita yang dituntut untuk menjelaskan. Mereka yang mengeluarkan kesimpulan, mereka yang menyampaikan faedah dalam tanda kutip bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merapatkan tumitnya, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana dalilnya? Ustaz, mana dalilnya? Syekh, mana dalilnya? Guru dan yang seterusnya, minta dalilnya ke mereka. Karena dalil yang ada di sisi ahli sunnati wal jamaah, apa yang ada di sisi Aisyah radhiyallahu taala anha, aku raba. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dengan maknanya, aku raba dua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menyatu, tumitnya menyatu. Kalau ada hadis yang lain, silahkan dibahas dengan ilmiah. Akan tetapi, yang kita tahu Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang yang benar-benar memahami dan mendapati apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat-salat beliau, terlebih qiyam al-lail yang dilakukan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Bismillah, izin bertanya, ana pernah sholat di belakang imam di masjid-masjid umum. Imamnya takbiratul ihram dengan pendek, namun gerakannya sangat lambat. Seketika itu ana mendahului gerakannya, namun tidak pada ucapannya. Karena ketidaktenangan ana mengulangi takbir karena takut tidak sah. Benarkah? Artinya kita harus cerdas, ikhwati fillah yarhamakumullah. Ketika kita berada di belakang imam yang memang ma'ruf dengan kesufiannya misalkan, dan itu mungkin masjid yang dekat dengan rumah kita, mau tidak mau kita sholat di sana. Gimana kalau kita tidak sholat di sana, kita sholat di rumah, sementara masjid dikumandangkan azan, qomat dikumandangkan, jemaah ditegakkan, gak boleh, gak ada uzur. Apalagi sehat afiat, kita bisa untuk menuju masjid tersebut. Maka silahkan sholat di belakang imam sufi tersebut, mau gimana, gak ada tempat yang lain. Kalau memang bisa mencari imam sunni salafi, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada keadaannya, maka jangan tinggalkan kewajiban tadi. Ketika kita sudah mendapati imam sufi tadi, memang kebiasaannya gerakannya lambat antara takbiratul ihram, lafadznya dengan gerakan tangannya. Ya kita harus menunggu sampai dia sempurna. Dan yang dilakukan oleh antum ini, mengulangi takbiratul ihram atau gerakan tangan, bisa dikatakan benar, bisa dikatakan salah. Bisa dikatakan benar dari sisi mana? Dari sisi antum masih memiliki ilmu, alhamdulillah, bahwa seorang musolli tidak boleh mendahului imamnya. Dan sisi yang benar pula, ketika antum melakukan hal tersebut tidak disengaja. Karena gak tahu kondisi imamnya seperti apa. Karena macam-macam gerakannya, ikhwati fillah yarhamakumullah. Kaum sufiyah ketika bertakbir itu macam-macam. Amalannya masya Allah tabarakallah, terlalu banyak. Wallahu alam dari mana asalnya. Ada yang membaca surat An-Nas, ada yang membaca surat Al-Falaq, ada yang baca la ilaha illallah. Kita enggak tahu dalilnya mana. Kalau ada dalilnya, kita akan melakukan yang demikian. Tapi kan pertanyaannya sekarang, ya kul hatu burhanakum, datangkan dalilnya mana, Mas? Dalilnya mana, Pak Kiai? Kan itu yang kita harapkan sebenarnya. Oh ini dalilnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum takbiratul ihram membaca surat An-Nas, riwayat Bukhari Muslim, sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan. Akan kita baca surat tersebut sebelum takbiratul ihram. Pertanyaannya ada apa tidak? Itu dari sisi yang pertama. Salahnya yang dilakukan oleh si penanya, kenapa terlalu tergesa-gesa? Ini sikap isti'jal yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, wal ajalatu minasyaitan. Ketergesa-gesaan itu datangnya dari syaitan. Khawatirnya was-wasah dari syaitan. Itu imamnya sudah takbir, Allahu Akbar, ayo cepat. Syaitan memberikan was-was, akhirnya dia cepat takbir. Ternyata dilihat imamnya belum selesai, masih ada amalan untuk memutar-mutar tangan mungkin, atau amalan-amalan yang lainnya, gak tahu kita. Artinya kalau kita yakin benar-benar imamnya sudah Allahu Akbar, sudah meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, baru kita ikuti. Jadi jangan sampai memiliki sikap al-isti'jal. Kalau memang qaddarullah wa masya'a fa'al, sudah mendahului, maka turunkan lagi tangannya, batalkan seperti yang dilakukan. Itu adalah sikap yang bisa dianggap benar. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Sekali lagi, jangan sampai sedikit pun kita mendahului gerakan al-imam. Kalau gerakannya sangat lambat, sabar. Kita ini makmum. Imam itu dijadikan untuk kita ikuti. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Kalau kita enggak mau cari masjid yang lain, kalau kita enggak mau mendapati imam yang gerakannya sangat lambat ketika takbiratul ihramnya, maka silahkan cari masjid yang lain. Selama sholat di belakang imam tersebut, maka imam tersebut wajib untuk diikuti. Pertanyaan kedua, sejauh mana kita merapikan shaf makmum sufiyah yang enggan rapat? Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya ketika memerintahkan untuk dirapatkannya shaf yang ada, hadzu bainal manaqib wal aqdam. Rapatkan, sejajarkan antara kaki-kaki kalian dengan pundak-pundak kalian. Para ulama memiliki kaidah, illam yudraku kulluh la yudraku kulluh, atau dalam bahasa yang lain, la yudraku atau la yudraku julluhu. Kalau kita tidak bisa mengamalkan semuanya, artinya bukan kita meninggalkan semua hal tersebut. Ini berlaku umum. Kita mau mengerjakan sesuatu, enggak mampu untuk mencakup semuanya, ambil sebahagiannya. Kita enggak mampu baca Al-Qur'an 30 juz satu hari satu malam, ya ambil satu juz, dua juz, atau mungkin beberapa surat, beberapa ayat. Jangan ditinggalkan semuanya, enggak baca Qur'an sama sekali, jangan. Begitu pula ketika kita melihat hadis Nabi, hadzu bainal manaqib wal aqdam, luruskan, rapatkan antara kaki dan pundak-pundak kalian. Kaki sudah jelas mereka akan menggeser-geser. Usahakan pundak. Usahakan pundaknya paling tidak mepet sedikit kalau memungkinkan. Tapi kalau mereka juga tidak mau, ya sudah. Fattakullaha mastata'tum. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, ada sedikit iskal. Sebagian orang-orang sufi berniat dengan nawaitu, dan ia membantah ahlu sunnah bahwa niat di rumah adalah tekad atau azam. Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Sampaikan kepada mereka kaum sufiyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mengucapkan nawaitu di dalam salat beliau. Tidak dilakukan oleh Abu Bakar, tidak pula dilakukan oleh Umar, tidak pula dilakukan oleh Utsman, tidak pula dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Empat manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Entah kalian sebutkan di rumah itu adalah sebuah tekad, sebuah azam, dan yang seterusnya, silahkan kalian menafsirkan sendiri-sendiri apa maksud dari niat yang ada di rumah itu. Kalau memang bukan niat, sehingga harus memperbarui niatnya di masjid dengan mengucapkan nawaitu. Kenapa? Pertanyaan yang sekarang, kenapa niat tersebut tidak diperbaharui oleh Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Mereka tidak mengamalkan nawaitu tersebut. Lantas yang kalian ikuti siapa? Silahkan kita menunggu jawaban yang ada dari mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu ya ra'akumullah.